berdua yang penuh cobaan dalam hidup ini. Kita jalin cerita indah bersama seperti taman bunga di sorga. Kita jaga perasaan hati kita dalam menebur jalinan asmara. Oh, bila sedih aku ikut sedih, bila senang aku ikut senang. Kita jaga rasa hati ini. Oh, bila susah aku jadi gelisah, bila rendah aku jadi resah. Kita jaga rasa hati ini. Bila deru dan badai penuh bahaya, kau pegang kemudi, ku dayung ke tepi. Tiada susah dan tiada pula gelisah, kita tempuh hidup dengan pasti.